السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. كمسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berkesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah yang begitu luasnya, termasuk dalam masalah fikih muamalah ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita untuk memahaminya sehingga kita bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada buku pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Ustaz Aminur Baid hafizahullah taala. Kita masih membicarakan tentang syarat jual beli. Setelah kita menyebutkan dua syarat yang pertama, yaitu yang pertama adalah pelaku akad haruslah pemilik atau wakil dari pemilik barang ataupun uang. Kemudian yang kedua, objek yang ditransaksikan atau fan. Yang kedua adalah penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi, baik yang aslinya ataupun wakilnya. Itu berkaitan dengan subjek. Nah, kita akan beralih pada syarat yang berkaitan dengan objek. Apa itu yang ketiga dari tujuh syarat, atau yang pertama dari empat hal yang berkaitan dengan objek adalah objek yang ditransaksikan harus halal manfaat. Artinya apa? Objek ini memang bisa dimanfaatkan secara halal. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan manfaatnya adalah manfaat yang halal, bukan manfaat yang haram. Sehingga kalau kita mengelompokkan objek dalam transaksi, kita bisa mengelompokkan menjadi tiga kelompok. Apa itu? Yang pertama, objek yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram. Dari kemanfaatannya, ternyata barang itu ada barang-barang yang hanya kegunaannya untuk perkara yang haram. Nah, ini kemudian sering memunculkan pertanyaan bagi orang yang suka syubhat. Apa itu? Kenapa Allah menciptakan benda-benda haram ini, babi dan sebagainya? Jawabnya ya sangat mudah, untuk menguji keimanan kita, untuk menguji manusia, gitu ya. Sehingga tidak memiliki manfaat mubah sama sekali. Apa yang tidak punya manfaat mubah itu? Contohnya seperti khamr. Setiap hal yang memabukkan, mau cair, mau padat, mau gas, gitu ya. Karena bentuknya khamr itu sekarang berkembang, tidak hanya minuman. Ada yang dihisap, ada yang dihirup, gitu ya. Ada yang ditelan. Maka ini semua apa? Disebut khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Daging babi. Enggak ada kemanfaatan apa yang mubah. Rokok. Nah, ini tentunya bagi sebagian kalangan dikatakan debatable, gitu ya. Tentang rokok ini. Padahal kalau kita berbicara tentang apa? Rokok terlalu banyak, dalil yang menunjukkan akan keharaman rokok tersebut. Dan sebagian beralasan, wah rokok ada manfaatnya apa, menjadikan fokus, konsentrasi, inspirasi dan sebagainya. Maka subhanallah, ada satu alasan logis bagi saya begitu ya, yang disebutkan oleh Ustadz Zainal Abidin tentang rokok ini. Apa itu? Satu-satunya yang dikonsumsi manusia di tempat yang jorok. Apa? Rokok. Dikonsumsi di mana? Di WC. Lihat kalau kita masuk, khususnya bapak-bapak begitu ya, ke WC umum, itu baunya rokok. Atau ya yang memang punya kebiasaan rokok di rumahnya, salah satu tempat favoritnya di mana? Di kamar mandi, di WC. Allahumma sta'an. Coba berpikir dengan logika yang sehat, dengan akal yang normal. Adakah makanan lain atau yang kita konsumsi itu kita konsumsi di mana? Di tempat yang kotor ini. Kamar mandi bawa kacang goreng gitu ya. Atau bawa martabak. Enggak mungkin. Ini menunjukkan kejijikannya rokok gitu ya. Maka ini termasuk barang yang tidak ada kemanfaatannya halal, yang halal. Apa hukumnya? Objek semacam ini sama sekali tidak boleh ditransaksikan. Jadi bagi siapapun di antara khusus yang mendengar di sini ataupun yang kita kenal yang masih mentransaksikan rokok, kita nasihat untuk tidak mentransaksikan. Kenapa? Karena harta yang didapatkan haram. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa inna Allah idza harrama 'ala qaumin akla syai'in, harrama 'alaihim thamanah." Apabila Allah mengharamkan kepada sekelompok kaum untuk makan sesuatu, maka Allah mengharamkan juga apa? Hasil jual belinya. Ini sebuah kaidah penting dalam jual beli. Apa itu? Sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, untuk dimanfaatkan, maka haram pula hasil transaksinya, hasil jual belinya. Maka setiap sesuatu yang haram, yang najis, itu tidak boleh dijual belikan. Silahkan dikiaskan, silahkan dianalogikan kepada barang yang lain. Nabi SAW juga bersabda, "Thamanul qalbi khabithun." Hasil penjualan anjing itu apa? Khabith, menjijikkan, jelek. Dan ini digunakan untuk kiasan terhadap sesuatu yang haram, kecuali ada apa? Keterangan lainnya. Dan di sini dalam masalah anjing enggak ada keterangan lainnya. Kelompok yang kedua, barang yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah saja. Seperti makanan halal, air minum dan seterusnya, barang-barang yang mubah. Kemanfaatannya apa? Halal. Baju, gitu ya. Kendaraan. Objek semacam ini boleh dijual kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Iya. Jadi ya. Dan ini yang kadang aneh pada sebagian manusia. Nah, karena tidak suka pada satu kelompok, dia apa? Tidak mau berjual beli dengan mereka. Memang kita yakini ahlu bid'ah itu dalam kesesatan. Tapi bukan artinya kemudian kita tidak bertransaksi dengan mereka. Kenapa? Karena dengan orang kafir pun kita dibolehkan transaksi. Kecuali apa? Kecuali pada suatu keadaan, yaitu ketika dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan maksiat. Kecuali barang yang mubah tadi dimanfaatkan untuk hal-hal maksiat. Dalam acara apa? Kekufuran atau acara kemaksiatan, kebid'ahan. Seperti pesanan makanan, pesan makanan halal. Pesanan makanan halal. tapi digunakan untuk kegiatan perayaan non muslim. Jelas apa ada non muslim pesan atas nama apa tempat ibadah mereka di bulan Desember. Nah ini jelas bahwa sedang mengadakan perayaan. Jadi, maka kita tidak boleh menerima pesanan tersebut. Ya, khususnya mungkin bagi yang menerima jasa catering begitu ya. Walaupun kita tidak berkewajiban untuk menanyakan, bahkan tidak perlu menanyakannya. Kalau ada orang pesan catering gitu ya, untuk 200 orang, untuk 500 orang, ya sudah bikin kan. Enggak usah jadi orang yang fuduli kepo. Untuk apa, Mbak? Bu, enggak usah. Kalau kita memang apa melayani jasa apa penjualan barang yang umum tadi. Pesan jahitan gitu ya. Baju, ya sudah jahitkan. Enggak perlu tanya. Oh, ini untuk apa kok banyak banget dan sebagainya. Kenapa Anda harus fuduli? Kenapa harus kepo? Enggak ada perintahnya untuk kepo. Anda tukang jahit, sudah jahit pakaian. Kecuali jelas pakaian yang ada ciri khasnya, suruh nambahi salib dan sebagainya. Nah, ini enggak boleh. Sehingga jika ada seorang muslim mendapat pesanan makanan untuk kegiatan maksiat, tidak boleh dilayani agar tidak termasuk tolong menolong dalam kegiatan maksiat. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ayat yang kedua. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas permusuhan. Dan ketika Allah mengatakan jangan, artinya terlarang. Dan sesuatu yang terlarang jika dilanggar tentunya berdosa. Kelompok yang ketiga adalah barang yang memiliki dua sisi, dua potensi. Bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa juga dimanfaatkan untuk keburukan. Contoh realnya seperti apa? Senjata, pedang, panah, gitu ya, yang dijual umum misalnya, atau senapan. Nah, di tempat yang mungkin bisa menjual senapan, misalnya seperti di Yaman. Nah, diceritakan oleh pesawat-pesawat yang pernah ke sana, di sana biasa senapan itu dijual di tepi jalan. Nah, dia bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa digunakan untuk hal yang mubah, bahkan kadang hal yang wajib, menjaga keluarganya. Jadi ini wajib menjaga hartanya. Atau perkara mubah untuk berburu, gitu ya. Tapi bisa juga apa digunakan hal terlarang, membunuh orang, mendzalimi orang, mengancam orang, mengambil hak orang. Barang semacam ini boleh dijual dengan memastikan penggunaannya pada pembeli. Memastikan di sini tentunya tidak harus menanyakan. Jika ada potensi akan digunakan untuk maksiat, hukumnya terlarang. Kalau kita memandang potensi, orang sedang berselisih. Ada orang berkelahi di depan kios penjualan apa pisau tadi. Kemudian yang satu lari masuk ke dalam, "Pak, beli pisau." Boleh enggak dijual? Enggak boleh. Karena kemungkinan besar, enggak perlu kita tanyakan buat apa. Kemungkinan besar dia akan gunakan untuk apa? Menyakiti lawannya. Apalagi kalau memang apa keadaan atau orang tadi menyebutkan tujuannya. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang sahabat Imran ibn Husain yang ditanyakan apa kariha Imran ibn Husain li bai as-silahi fil fitnati. Sahabat Imran ibn Husain membenci jual beli senjata ketika suasana konflik, ketika terjadi apa fitnah huru hara. Kenapa tidak mau? Tidak dibolehkan karena jual beli senjata ketika masa konflik terjadi huru hara berpotensi besar digunakan untuk membunuh sesama muslim. Ini berarti apa? Konflik antara sesama Muslim. Maka kita harus melihat kemanfaatan barang tersebut. Sehingga apa yang sudah berkali-kali terjadi ini sebenarnya masuk dalam pembahasan ini. Dulu ketika ada apa gelombang cinta, belakangan katanya ada janda bolong gitu ya, duda bolong. Ini sebenarnya manfaatnya apa toh? Jadi, karena kalau dilihat dari keindahannya, ya cuman seperti itu, gitu ya. Orang yang berakal sehat akan mengatakan ya nggak indah, cuman daun, gitu ya. Masih banyak bunga yang lebih indah dan sebagainya. Maka ini hati-hati. Dan di balik itu ternyata apa? Yang kita dengan apa? Kenal dengan monkey business, gitu ya. Bisnis kera. Nah, ya, itu dalam pembahasan lain mungkin akan bisa dibaca. Baik, kemudian syarat yang keempat, barang memungkinkan untuk diserah terimakan. Jadi barang itu mungkin untuk diserah terimakan. Disebutkan di sini yang dimaksud tidak mungkin diserah terimakan, berarti kebalikannya. Berarti kita dilarang menjual barang yang tidak mungkin diserah terimakan. Apa maksudnya tidak mungkin diserah terimakan? Adalah barang yang masih mengandung peluang antara ada dan tidak ada. Sehingga ketika ini dijadikan objek transaksi, di sana ada peluang antara menguntungkan atau justru rugi. Antara untung dan buntung. Yang disebut apa? Untung, untungan. Dan itu yang dimaksud dengan jual beli gharar. Salah satu definisi jual beli gharar. Contohnya apa? Yang mungkin terjadi, saya menjual mobil saya yang hilang. Punya mobil merek tertentu yang mungkin harga pasarannya masih sekitar 150 juta. Dia jual berapa? Wis, cuma 20 juta. Nah, mana barangnya? Kamu cari sendiri. Ini STNK, ini BPKB, silahkan telusuri. Kalau kamu untung mendapatkannya, ya sudah, itu untungmu. Kalau enggak ya resikomu. Kelihatannya apa? Bahasanya jual beli. Ada potensi untung dan potensi apa? Buntung. Potensi untung dan rugi. Bagi sebagian orang ini dijalankan. Karena dia mungkin punya link, punya jalur. Oh, di sana biasanya kalau dicuri di sana larinya ke sana. Kalau dicurinya di Surabaya katanya apa? Larinya ke jalur Gaza gitu ya. Ini bagi yang suka baca berita Surabaya. Maka subhanallah. Ini namanya gharar. Karena barang belum tentu bisa diterimakan, bahkan kemungkinan besar tidak bisa diserah terimakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, nahar Rasulullah SAW, atau beliau menceritakan, mestinya tidak dikatakan Nabi SAW bersabda, nahar Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar, sesuatu yang tidak mampu diserahkan. Ketidakjelasan dalam apa? Kemampuan penyerahan. Itu disebut gharar. Karena kita akan berbicara nanti tentang ketidakjelasan yang lain, yaitu yang disebut jahalah. Contoh jual beli gharar adalah jual beli ijon. Ini yang kadang masih juga ada di tengah masyarakat. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzha atau tuzhiya." bahwa Rasulullah melarang jual beli buah sampai layak untuk dipanen. Faqila lahu wa ma tushi hatta tahmarra. Beliau ditanya apa tanda kelayakan panen, beliau menjawab sampai memerah. Ini tentunya bagi satu jenis kurma. Nah, karena kurma itu bermacam-macam jenisnya sekarang ini. Salah satunya seperti apa? Kalau buah pisang misalnya. Ada yang matangnya malah berwarna hijau. Ada yang matangnya berwarna kuning. Maka para ahli pisang tahu ketika pisang itu sudah istilah kita tua. Jadi layak panen itu apa? Sudah tua. Karena gak mungkin buah-buahan itu dipanen kalau sudah matang terus dikirim dari Madiun ke Jakarta gitu ya. Sekarang musim mangga, dikirim dari Madiun sudah matang sampai Jakarta apa? Tinggal busuknya. Maka panen itu dilakukan di saat sudah tua. Nah, di saat inilah boleh dilakukan transaksi jual beli. Sehingga salah juga sebagian tentang apa? Memahami larangan ijon. Akhirnya apa? Sebagian itu enggak mau menjual buahnya kecuali sudah dipanen, diturunkan dulu ke bawah, ditimbang endak. Jadi mereka yang sudah ahli dalam masalah buah-buahan dan misalnya, mereka bisa memperkirakan satu pohon ini dilihat apa buah-buahnya yang begitu rimbun. Kita berbicara apa? Buah itu sudah tua. Mereka bisa memprediksikan ini keluar nanti sekitar sekian kilo, sekian kintal. Saya tebas, saya beli berapa? Sekian ratus ribu. Kita boleh mengajukan penawaran dan dia juga boleh mengajukan penawaran. Jadi tidak harus jual beli buah itu sudah harus turun ke bawah. Kenapa? Karena buah itu kadang matangnya, tuanya itu tidak bareng. Gitu ya. Sebagian panen, kadang sebagian dulu yang benar-benar sudah siap panen. Sebagian yang lain yang masih menunggu mungkin 1, 2, 3 hari, dia biarkan dulu. Maka ini dikembalikan kepada apa? Ahlinya. Bahkan seperti kentang, singkong, ketela, itu mereka bisa tahu dari ciri daunnya gitu ya, bahwa satu petak ini akan keluar berapa kintal. Jadi tidak harus digali dulu, kemudian apa? Ditimbang dulu. Karena si tengkulak belum tentu apa bisa menjual sekaligus dalam satu waktu. Mungkin dia diambil setengah kotak dulu, dia jual setengah kotaknya ditinggal. Sehingga tidak berpotensi rusak. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan alasannya. Bagaimana menurut kalian? Ara'aita idza mana Allahu tsamrata bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi? Bagaimana menurut kalian jika kalian mentakdirkan buah tidak bisa diambil? Artinya masih apa? Masih berbentuk bunga atau masih bentuk pentil. Jadi orang Jawa bilang, masih kecil. Belum tua tadi. Ini potensi untuk gagal panen itu sangat besar. Dengan alasan apa penjual mengambil harta orang lain? Kalau kemudian nanti gagal panen, kita sudah terlanjur membeli, terus dia ngambil uang itu, gantinya apa? Gantinya zong, kosong, gak boleh. Maka harus ada keseimbangan antara iwad dan mu'awad. Jual beli ijon dilarang oleh Nabi SAW karena gharornya besar. Bentuk gharornya adalah tidak ada jaminan hasilnya bisa dipanen. Kemungkinan antara berhasil panen dan gagal sangat besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling ridha. Nah, ini perlu diperhatikan. Saling ridha saja tidak cukup. syarat yang lain harus dipenuhi. Hal yang paling mudah dalam transaksi riba, meskipun antara apa dua orang yang bertransaksi itu saling ridho, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ini transaksi yang haram. Namun keberadaan ridho tidak cukup, karena yang menjadikan masalah bukan pada pemaksaan terhadap pelaku akad, akan tetapi pada objek transaksi yang tidak jelas. Kemudian syarat yang kelima adalah kriteria objek transaksi harus jelas. Jadi objek yang kita transaksikan itu harus jelas. Jangan beli kucing dalam karung, gitu ya. Jangan-jangan kucingnya ini kucing apa ini rumahan atau kucing liar, dikiranya kucing peliharaan yang mahal. Maka ini tidak jelas berarti kriterianya. Saya jual kucing, mana kucingnya? Ini dalam karung, gitu ya. Ini kucing pejantan atau betina, gitu ya. Lokal ataukah impor dan sebagainya. Ini ketidakjelasan kriteria. Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung jahalah. Apa istilah syariatnya? Jahalah. Yaitu ketidakjelasan dari kata jahlun, bodoh. Kita tidak tahu apa yang kita transaksikan. Terhadap kriteria barang yang ini sangat berpotensi memicu sengketa. Kenapa tidak dibolehkan? Karena akan memicu sengketa. Dan kita sudah jelaskan Islam ketika menetapkan aturan-aturan ini, apa tujuannya? Untuk meminimalisir, bahkan menutup celah-celah apa? Perselisihan dan persengketaan. Maka orang kalau mau bertransaksi dengan apa? Benar, sesuai dengan syariat, akan berkah. Kenapa berkah? Karena jauh dari perselisihan, persengketaan. Karena itu kriteria barang harus diketahui dengan jelas. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Anna Rasulullah sallam naha an bai'i hablil hablah." Bahwa Rasulullah sallam melarang jual beli janin yang masih ada di kandungan. Di zaman jahiliyah, lagi-lagi dengan prinsip apa tadi? Untung-untungan. Orang menjual hewan yang masih berupa janin di perut induknya. Yang satu jelas-jelas untung karena masih apa? Mendapatkan uang dan tidak perlu merawat yang ada di janinnya, atau tidak memikul resiko yang dijanin. Sedangkan yang beli untung-untungan. Iya kalau tumbuh janinnya, iya kalau lahir dengan selamat, iya kalau jantan atau betina, sesuai dengan mana yang lebih mahal. Tapi itu dipraktekkan, maka dilarang, gitu ya, menjadi sebuah kaidah. Karena kita tidak tahu, meskipun sudah ada teknologi USG gitu ya, itu pun tidak valid 100%. Mengulang kesimpulan di atas, jika kriteria objek tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli jahalah. Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya jahalah dengan gharar? Kan sama-sama tidak jelas. Dalam transaksi gharar, objek belum tentu ada, bahkan masih di area peluang. Saya contohkan tadi yang menjual apa? Mobil. Mobilnya mana? Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena dicuri orang. Ya ada peluang bisa ketemu, tapi kalau peluang yang lebih besar, mobilnya tidak akan ketemu. Yang seperti ini disebut gharar. Sementara jahalah, objeknya ada. Barang yang mau dijual apa? Ada. Contohnya apa? Kucing tadi. Hanya saja tidak jelas kriterianya. seperti pada sebagian negara, gitu ya. Di perayaan-perayaan mereka, alhamdulillah negara kita nggak ada, gitu ya. Itu dijual kotak hadiah dengan harga tertentu. Kemudian ya orang untung-untungan, isinya bisa sangat jauh dari harga tadi, tapi isinya bisa berkali lipat. Gitu ya. Dijual misalnya kotak tadi dengan 1 juta. Ternyata isinya iPhone terbaru. Dia untung 10 kali lipat. Tapi kadang isinya hanya apa? Handuk yang harganya 50 ribu. Atau sabun. Dia rugi sekian. Maka barangnya ada di dalam itu, tapi kriterianya tidak jelas. Ini namanya jahalah. Semuanya sama. Dua prinsip ini apa? Untung-untungan, perjudian. Gitu ya. Makanya tidak dibolehkan. Seperti kata istilah menjual kucing dalam karung. Kucingnya ada, yaitu dalam karung, namun kriterianya tidak jelas. Nah, kemudian untuk mengetahui kriteria barang bisa dilakukan dengan dua cara. Apa itu? Dengan melihat langsung. Yang kedua, melalui deskripsi atau gambar. Untuk kriteria, kita bisa menceritakan. Oh, saya jual kucing, jantan, anggora, gitu ya. Warnanya ini, umurnya sekian dan sekian. Orang punya gambar. Oh ya sudah saya beli. Lu belum lihat, gak apa-apa. Karena apa? Kriterianya sudah jelas. Atau dengan gambar, gitu ya. Ditunjukkan gambarnya. Nah, ini menjadi pertanyaan pekan lalu oleh sebagian. Bagaimana kalau ada perbedaan antara gambar yang kita pasang dengan barang yang kita jual? Kalau perbedaannya mencolok, gitu ya, ya ini nggak boleh. Berarti antara yang kita tawarkan dengan barang aslinya itu tidak sama. Tapi kalau perbedaan itu hanyalah sedikit sekali, yang itu sering terjadi pada produksi, misalnya warna, gitu ya, merahnya yang kelihatan menyala, yang sedikit redup, gitu ya. Nah, ini nanti dikembalikan kepada siapa? Kepada si konsumen. Nah, apakah dia mau menerima atau tidak? Di masa para sahabat, mereka melakukan transaksi salam untuk bahan makanan seperti kurma atau gandum. Salam itu apa? Tunai di depan, barangnya belakangan. Uang diserahkan tunai saat akad, sementara barang diserahkan tahun depan atau beberapa bulan ke depan. Sehingga konsumen sama sekali tidak pernah melihat barang itu. Ya jelas barangnya belum diproduksi, masih ditanam, gitu ya. Namun dia hanya mendapat informasi dan deskripsi mengenai kriteria barang yang dipesan. Ini salah satu dalil yang jelas bahwa boleh kita apa menggambarkan barang itu hanya dengan deskripsi. Inilah yang diistilahkan dengan jual beli barang mausuf fi dhimmah, yaitu yang barangnya itu disifati dan ditanggung nanti oleh siapa? Si penjual. Nah, ini dua syarat atau tiga syarat yang bisa kita ambil di kesempatan ini tentang objek. Nanti insya Allah kita akan sambung dengan dua syarat yang lain berkaitan dengan harga barang dan saling ridha. Allahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.